Mitra bisnis saat ini berkembang wacana untuk mengubah pola pemilihan langsung untuk gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, serta digantikan dengan pola penunjukan oleh anggota dewan di tingkat DPRD. Untuk melanjutkan bahasan atas peluang bagi putra daerah melalui pola penunjukan langsung bagi pejabat gubernur, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak justru merasa miris dengan adanya istilah putra daerah untuk menjadi kandidat pimpinan di daerah. Kenapa begitu, Pak Her? Ya, kalau tidak ada putra daerah yang terbaik, ada orang dari daerah lain, sukunya lain, lahir di situ atau sudah 30 tahun di situ, ya nggak bisa dipilih. Alasannya dia tidak mengerti atau kurang keterikandanya. Pertarungan menjadi pertarungan lokal, atau orang yang sudah kalah di tingkat nasional pulang bertarung di tingkat lokal. Akibatnya apa? Dia nggak mau kalah. Itulah yang membuat kerusuhan-kerusuhan ini gitulah. Karena apa? Dalam mayoritas kasus, kompetisi dilakukan at all cost. Apapun harus dibayar, dikeluarkan, dan dihabiskan. Yang penting saya harus menang, pokoknya menang gitu. Nah, ini membuat orang tidak pernah belajar tentang sportivitas dalam dunia politik. Baik, Pak Hermawan. Saat ini wacana pola pemilihan gubernur yang sedang berkembang justru mengarah pada peran anggota dewan di DPRD untuk menunjuk pejabat gubernur. Apa pendapat Bapak? Malah parah. Kenapa? Kalau tidak ada pemilihan langsung, cukup dipilih oleh dewan, anggota dewan DPRD-nya seperti dulu gitu. Kenapa? Daerah itu kan DPRD itu dirancang minimal 25 untuk wilayah kecil dan maksimal 75 untuk kota kabupaten gitu misalnya ya. Nah, artinya apa? Saya cukup membeli 40 kepala anggota dewan, lebih murah. Jadi sebaiknya pejabat gubernur harus ditunjuk oleh pemerintah pusat ya, Pak Her? Gubernur ya. Ya udah diangkat langsung aja wakil pemerintah pusat. Konsep dasarnya memang itu, kalau itu saya setuju. Karena gubernur itu administrator wilayah. Tetapi di kabupaten kota nggak usah lah. Itu biarkan proses demokrasi politik. Ya, biarkan aja itu berproses. Itu ada pendewasaan politik untuk bangsa. Nggak selamanya negatif gitu. Nah, bagi saya juga ini akan ujian kemampuan bagi ketahanan daerah, kepemimpinan lokal, dan juga bagi aparat keamanan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.